saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebelum tibanya hari kiamat, dan termasuk juga yang harus kita imani, adalah bahwa hari kiamat ini akan diawali dulu dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada tanda kecil, demikian pula ada tanda besar. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, sedangkan tanda besar menunjukkan sudah sangat-sangat dekatnya hari kiamat. Tanda kecil, misalnya banyaknya gempa bumi, yakni akan terjadi di sana-sini gempa bumi. Demikian pula wanita lebih banyak daripada laki-laki, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Demikian pula akan diangkatnya ilmu, yakni dengan banyaknya para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyaknya terjadi pembunuhan. Nyawa manusia begitu murah sehingga mudah sekali ditumpahkan darahnya. Ketika telah banyak peristiwa-peristiwa semacam ini, maka nanti akan diiringi dengan tanda besarnya. Tanda besarnya itu diawali dengan keluarnya Dajjal. Ya, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ya sebagai yakni godaan, fitnah bagi manusia. Di mana Dajjal yakni memiliki kelebihan sampai-sampai bisa menghidupkan orang yang mati, dan mereka yang tidak mau beriman kepadanya, maka tempatnya, tempat tinggalnya menjadi kekeringan, dan Dajjal pun bisa menyuruh awan untuk menurunkan hujan, kemudian turun hujan, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang diberikan kepadanya sebagai fitnah dan godaan, sebagai fitnah bagi manusia yang hidup ketika itu. Ketika Dajjal telah melakukan kerusakan di sana sini dan banyak yang mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam, yang mana ketika ini beliau telah berada di langit kedua dan nanti akan turun membunuh Dajjal. Kemudian tanda selainnya di samping keluarnya Dajjal, demikian pula turunnya Nabi Isa alaihi salam, ya setelah Nabi Isa alaihi salam berhasil membunuh Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, manusia yang sangat ganas yang tidak ada tandingannya, ya sehingga sampai Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin ketika itu terpojokkan, hingga Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah agar dimusnahkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Dan tanda-tanda lainnya seperti akan adanya dukhan, asap, demikian pula dabbah, binatang melata yang nanti akan berbicara dengan manusia, demikian pula terbitnya matahari dari barat yang ketika ini sudah tidak lagi bermanfaat keimanan dan taubat tidak lagi diterima. Setelah tanda-tanda besar ini semua muncul, ya maka sudah sangat dekat sekali tibanya hari kiamat. Karena tanda-tanda ini setelah keluar muncul akan diiringi dengan tanda berikutnya secara cepat, seperti manik yang diputuskan dari gelak, dari kalung. Yani kita misalnya punya kalung, kemudian kalung tersebut dipotong, kemudian manik-manik yang ada di situ keluar secara berurutan. Apabila tanda besar muncul akan diiringi dengan tanda berikutnya dan berikutnya secara berurutan. Baru setelah tanda-tanda besar ini yakni bermunculan akan tiba hari kiamat. Ya, ketika itu malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala sebagai tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat Israfil, salah satu malaikat pemikul arsy, malaikat yang besar. Di mana ketika beliau meniupnya maka hancurlah alam semesta ini dan matilah semua yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka ditiuplah sangkakala maka matilah fa sa'iqa man fis samawati, yang di langit, wa man fil ard, demikian pula yang di bumi, illa man syaa Allah, selain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian setelah manusia mereka semua mati, jaraknya kira-kira 40. Wallahu ta'ala a'lam, apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, maka ditiuplah sangkakala kedua. Bahkan ketika itu malaikat Israfil pun mati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan dan memerintahkan kepadanya untuk meniup sangkakala kedua. Tsumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua, maka kemudian manusia yang telah mati pun bangkit dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu mereka ditempatkan di tempat yang namanya padang mahsyar, yang datar, yang ketika itu bumi yang sebelumnya kita tempati ini, yang ada tempat tinggi, ada tempat rendah, ada pegunungan, ada lembah, menjadi datar rata, menjadi tempat berkumpulnya manusia sejak zaman dahulu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.